Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, kajian dua pekan sekali, dalam membaca karya dari Al-Imam Al-Allamah Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, dalam ta'liq atau syarah beliau terhadap Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang diberi judul oleh Al-Syeikh Salih Al-Fauzan dengan Ittihaful Qari Bitta'liqati Ala Syarhis Sunnah Lil Imami Al-Barbahari. Walhamdulillah, mukaddimah telah kita selesaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Apa yang disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Barbahari pada poin yang pertama, pada perkataan beliau i'lamu annal islamah huwa sunnah ila akhirih, juga telah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk kepada poin yang kedua yang dijelaskan oleh al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif semoga rahmat Allah subhanahu wa taala senantiasa sampai kepada beliau. Famina sunnati luzumul jama'ah. Faman raghiba ghairal jama'ati wa faraqaha faqad khala'a riqatal islam min 'unuqihi wa kana dallan mudilla. Sampai di sini ucapan al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Berkata beliau famina sunnah, di antara sunnah, dan telah kita jelaskan makna sunnah yang dimaukan oleh beliau dalam penulisan karya ini. Adalah sunnah yang berarti akidah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan sunnah dalam ilmu fikih. Jika dikerjakan berpahala, jika tidak dikerjakan tidak mengapa. Ini beda pembahasannya. Maka sunnah yang dimaksud di sini adalah akidah yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita dituntut untuk mengikuti beliau dalam akidah beliau, dalam manhaj beliau, dalam tariq yang dijelaskan oleh beliau dan ditelusuri oleh beliau semuanya. Maka itulah as-sunnah. Di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam luzumul jamaah, bersama al-jamaah. Insyaallah taala akan dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan. Kemudian kata al-musannif alaihi rahmatullah, faman raghiba ghairal jamaah wa faraqaha, dan barang siapa yang tidak ingin bersama al-jamaah, inginnya menyendiri, tidak mau bareng-bareng, wa faraqaha, dan berpisah dari al-jamaah yang ada, faqad khala ariqatal islami min unuqih, sungguh dia telah melepaskan tali keislaman dari dirinya. Wa kana dallan mudilla, dan sungguh dia termasuk orang yang sesat dan menyesatkan. Perhatikan baik-baik matan atau ucapan dari al-musannif al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah selalu berjamaah al-jamaah, selalu bersama al-jamaah. Dan barang siapa yang ingin berpisah dari al-jamaah tersebut, tidak ingin jalan bareng dengan al-jamaah tadi, memisahkan diri dari al-jamaah, maka dia telah mengeluarkan keislaman, ikatan keislaman, keyakinan Islam yang ada pada dirinya, dan dia termasuk orang yang sesat dan menyesatkan. Kita akan baca penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Berkata beliau alaihi rahmatullah, qauluhu, perkataan al-musannif, famina sunnati luzumul jamaah, di antara sunnah adalah selalu bersama al-jamaah. Kemanapun al-jamaah pergi, dia akan bersama al-jamaah. Madama al-amru kadzalik, selama perkara itu demikian, yaitu al-jamaah yang insyaallah taala akan dijelaskan oleh beliau, maka sunnah Nabi alaihi salatu wasallam akan melekat kepada al-jamaah tersebut selama mereka berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ahu, annal islamu huwa sunnah, dan hakikat dari keislaman adalah sunnah yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Wa sunnatu hiya al-islam, dan hakikat dari sunnah adalah Islam. Maka tidak akan mungkin terpisah antara al-islam dengan as-sunnah, pasti akan bersatu, pasti akan sejalan. Kemudian kata beliau fasunnatu anwa'un, dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bermacam-macam jenisnya, bukan hanya satu jenis. Di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah membiarkan janggut tumbuh. Ini salah satu jenis dari sunnah beliau, dan banyak sekali yang menjadi sunnah dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, fasunnatu anwa', sunnah itu banyak sekali cabangnya, modelnya banyak sekali. Faminas sunnah luzumul jamaah, dan di antara sunnah tersebut adalah luzumul jamaah, tetap bersama al-jamaah. Ai, yang dimaksudkan di sini adalah luzumu jama'atil muslimin, bersama-sama jamaah kaum muslimin. Wal muradu bil jama'ati huna, dan maksud al-jama'ah yang disebutkan oleh al-imam al-barbahari adalah jama'atul muslimin alladhina alal haq, jama'ah kaum muslimin yang berada di atas al-haq. Ini yang perlu digaris bawahi. Tidak bisa kita melihat al-jama'ah dari kuantitas mereka. Semakin banyak al-jama'ah berarti dia berada di atas al-haq. La. Kualitas al-jama'ah berada di atas al-haq ataukah tidak, barometernya adalah al-Quran wa sunnah wa fahmus salaf. Kalau tidak keluar dari, atau kalau keluar dari tiga perkara tersebut, atau salah satu dari perkara tersebut, maka dia bukan dari jama'ah kaum muslimin. Yang dimaksudkan oleh al-imam al-barbahari di sini. Dan jangan disalah tafsirkan, dan jangan disalah artikan berarti mereka yang keluar dari jamaatul muslimin berarti kufar, orang-orang kafir yang halal darahnya. Keyakinan seperti ini atau akidah fikrah yang semacam ini adalah fikrah al-khawarij, yang sangat mudah mengeluarkan kaum muslimin dari keislaman. Nanti insyaallah ta'ala akan datang penjelasannya lebih rinci lagi. Maka ucapan al-musannif alaihi rahmatullah, famina sunnati luzumul jamaah, di antara sunnah adalah selalu bersama al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksud di sini apa? Jamaatul muslimin. Jamaatul muslimin tersebut maknanya adalah, kata beliau, jamaatul muslimin alladzina al-haq, jamaah kaum muslimin yang berada di atas al-haq. Berarti al-jamaah yang berada di atas al-batil, walaupun jumlah mereka banyak sekali, walaupun jumlah mereka tidak terhitung, bukan disebut sebagai jamaatul muslimin. Nanti akan ada pembahasannya. Kemudian berkata beliau hafizahullah wa ra'ah, ammal jama'atul allati, atau ammal jama'at allati laysat 'alal haqq, fa hadhihi la tusamma al jama'atul haqiqiyyah. Ammal jama'atul allati laysat 'alal haqq, fahadhihi la tusammal jama'at al-haqiqiyah. Adapun al-jama'at, sekian banyak kelompok-kelompok, sekian banyak kubu-kubu, yang bukan berada di atas al-haq. Maka kelompok-kelompok tersebut, kata beliau, la tusammal jama'at al-haqiqiyah, tidak bisa dikatakan sebagai jama'ah yang haqiqi. Kullu jama'atin ijtama'at ala dalalatin au ala manhajin mukhalifin lil Islam au ala tariqatin mukhalifatin lil Islam fala tusammal jama'ah al-haqiqiyah al-matlubah al-mamduhah. Kata beliau, setiap jamaah, setiap kelompok yang berkumpul di atas kesesatan, yang mereka jadikan akidah, yang mereka jadikan manhaj adalah beramal dengan hadis-hadis palsu. Apakah berkaitan dengan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan soleh, ataukah yang lainnya? Mereka berkumpul di atas pemahaman tersebut. Seperti yang ada di sisi jamaatul tabligh. Walaupun namanya jamaah, bukan dari jamaatul muslimin yang hakikiyah. Karena mereka berada dan berkumpul di atas kebatilan, bukan di atas al-haq. Kalau mereka mau berkumpul di atas al-haq, otomatis mereka akan meninggalkan sekian banyak ahadith ad-da'ifah. Akan tetapi mereka tidak rela meninggalkan karya besar dari imam mereka, yang mengakibatkan mereka berada dan berkumpul di atas kebatilan. Bukan jamaah hakikiyah. Bukan hakikat jamaah yang diinginkan di dalam al-Islam. Maka kata beliau, setiap jamaah yang berkumpul di atas kesesatan atau berkumpul di atas manhaj mukhalif lil Islam, di atas manhaj yang menyelisihi kemurnian Islam, au ala tariqatin mukhalifatin lil Islami, atau jamaah yang berkumpul di atas jalan yang sekali lagi menyelisihi al-Islam, fala tusammal jamaah, maka mereka ini tidak bisa dikatakan, tidak bisa disebut, tidak bisa dinamakan sebagai al-jama'ah al-haqiqiyah al-matlubah al-mamduhah. Jama'ah haqiqiyah yang dituntut di dalam Islam untuk bersama mereka, untuk kita terus berada di sisi mereka, yang senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak masuk ke dalam al-jama'ah yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fal jama'atul muradah huna, maka jamaah yang dimaksudkan oleh musannif alaihi rahmatullah di dalam ucapan beliau ini, kata asy-syarih hafizahullah wa ra'ah, hum ahlul haq. Jamaah yang dimaukan di sini adalah mereka yang berada di atas al-haq. Maka kalau kita tafsirkan apa yang dimaksudkan oleh asy-syarih Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, fa minas sunnah luzumul jamaah, jamaah yang di sini adalah ahlul haq. Fa minas sunnati luzumu ahlil haq. Di antara sunnah adalah senantiasa berada di sisi ahlul haq. Mereka-mereka yang berada di atas al-haq. Kalau ada sebahagian pihak yang ingin bersendiri, tidak mau bersama ahlul haq, tanda tanya besar. Berarti dia sudah melecehkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam nanti insyaallah taala akan disebutkan oleh beliau. Walaysa min lazim dzalik ay yakunu katsirin. Dan tidak harus yang namanya jamaah itu, ahlul haq tersebut, jumlahnya banyak. Tidak harus. Bukan sebuah kesimpulan yang bisa diambil ketika ada satu kelompok dinamakan al-jamaah. Ketika satu kelompok dinamakan ahlul haq, berarti mereka adalah orang-orang yang banyak jumlahnya. Tidak harus. Bahkan diisyaratkan oleh Nabi SAW, mereka ahlul haq adalah al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Orang-orang yang terasing artinya sedikit. Maka jangan tertipu dengan banyaknya jumlah. Ketika ada muhabarah yang diadakan di Masjid Istiqlal Jakarta, sekian ratus juta orang hadir. Jangan tertipu dengan jumlah itu. Ahlul haq tidak ada acuan dengan kuantitas. Ahlul haq tidak dipandang dari sisi jumlah sedikit ataukah banyak. Yang ada di sisi ahlul haq adalah kualitas. Bukan kuantitas, bukan jumlah, akan tetapi kualitas. Mereka berada di atas Al-Quran wa sunnah wa fahmus salaf. Kalau tidak seperti itu, berarti mereka bukan ahlul haq. Walaupun jumlahnya banyak. Kemudian kata beliau, balau kana wahidan, kalaupun satu orang saja yang berada di atas al-haq tersebut, fa innahu yusamma jamaah. Satu orang tersebut dinamakan di dalam syariat Islam, dinamakan di dalam syariat Nabi alaihi salatu wasallam sebagai al-jamaah, walaupun satu orang. Bersendiri dia di atas al-haq. Yang lainnya tidak dia ikuti. Dia berada di atas al-haq, benar-benar di atas al-haq, bukan katanya berada di atas al-haq, bukan, benar-benar di atas al-haq. Walaupun bersendiri, dia disebut sebagai al-jamaah. Fal jama'atu hiya man kana 'ala al-haq. Maka jamaah yang dimaksud di sini adalah siapa yang berada di atas kebenaran. Qalla ahluhu aw kathuru. Apakah jumlah mereka sedikit ataukah banyak? Fatalzamu man kana 'ala al-haq, maka wajib atasmu untuk senantiasa berada di atas al-haq, wa la tukhalifil jama'ah allati 'ala al-haq. Dan jangan sekali-kali kamu menyelisihi jamaah yang berada di atas kebenaran tersebut. Jangan sekali-kali mencoba untuk menyendiri dari jamaah yang berada di atas ahlul haq tersebut. Bal takunu ma'ahum alal haq. Bahkan wajib atas kamu untuk bersama mereka, bersama-sama meniti kebenaran, bersama-sama berjalan di atas ahlul haq, atau bersama-sama berjalan di atas al-haq dan tariqatul haq. Faman faraqal jama'ah fasayati bayanuhu. Dan barang siapa yang mulai untuk bersendiri, yang mulai untuk memisahkan diri dari al-jama'ah tadi, dari ahlul haq tadi, maka akan datang penjelasannya, kata beliau. Yang namanya al-haq, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, haruslah kita jalani al-haq tersebut dengan tariq ahlil haq, dengan jalan-jalan mereka ahlul haq. Al-haq tersebut bisa ditempuh atau bisa diselewengkan dari jalan-jalan yang lain. Karena khususnya di zaman-zaman sekarang, syubhat-syubhat syaitaniyah sangat menyebar. Banyak di sana syubhat yang mengatakan bahwasanya banyak jalan untuk menuju Roma, banyak jalan untuk menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala, banyak jalan untuk menuju al-jama'ah. Mengerucut kepada poin tersebut, tidak harus bersama si fulan, tidak harus bersama si allan, tidak harus bersama syekh fulan, tidak harus bersama imam fulan. Yang semacam ini namanya adalah syubhat-syubhat syaitaniyah yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-haq harus dijalani dengan cara ahlul haq. Kita lihat bagaimana ahlul haq. Wa ala ru'usihim ashabun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermanhaj, berakidah, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang setelah beliau, atau yang setelah mereka dari kalangan tabi'in. Bagaimana mereka menelusuri al-haq ini? Apakah ada di antara mereka yang menyendiri, berpisah dari tabi'in yang lainnya, berpisah dari sahabat yang lainnya? Tidak ada. Bersama-sama mereka mengikuti Nabi SAW, bersama-sama mengikuti bimbingan para sahabat-sahabat Rasul SAW. Begitu pula zaman setelah tabi'in, atba' tabi'in, mereka pun bersama-sama mengikuti wejangan arahan yang ada di sisi para a'immatut tabi'in. Tidak bisa bersendiri. Datang lagi sebahagian syubhat yang menyatakan bahwasanya ketika kita menerima sebuah fatwa, menerima sebuah statement, pernyataan, haruslah kita tanyakan benar-benar, dari mana dalilnya, dari mana hujjahnya, apa dalilnya, apa hujjahnya. Maka kita katakan, faya subhanallah, di mana ilmu yang berkaitan dengan khabaru thiqah, yang ma'ruf di kalangan muhaddithin. Riwayat thiqah makbulah tanpa perlu ditanyakan. Khabar-khabar thiqah, orang-orang yang sudah memiliki keilmuan yang matang, sudah direkomendasi oleh sekian banyak para ulama, sekian banyak ruwat, sekian banyak muhaddithin, ketika mendatangi atau mendatangkan sebuah khabar fiqh, cukup diterima tanpa perlu kita tanyakan apa hujjah kamu, apa dalil kamu. Ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, tabi'in, atba' tabi'in, seperti ini. Belum lagi kalau kita membahas apa yang disebut dengan khabarul ahad. Satu orang saja yang memberikan informasi, satu orang saja yang memberikan pernyataan, dia adalah sahabat Rasul misalkan, atau dari kalangan tabi'in, dari kalangan thiqah, orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpercaya, maka dia adalah al-jama'ah, seperti yang telah diisyaratkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Walaupun dia bersendiri, walaupun dia satu orang, akan tetapi yang dia bawa adalah al-haq, yang dia bawa adalah kebenaran, silahkan ikuti. Riwayat-riwayat thiqat maqbulah. Ini kaidah ma'rufah indal muhaddithin. Tidak perlu dipertentangkan lagi. Dan yang berkaitan dengan ini adalah al-jamaah yang dimaukan oleh beliau di sini, musannif al-imam al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang kita diperintahkan untuk senantiasa berada di sisi al-jamaah. Ahlul haq. Al-muslimin yang berada di atas al-haq. Tidak boleh kita menyelisihi mereka, kabur dari barisan mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, qawluhu dan perkataan musannif alaihi rahmatullah, faman raghiba ghaira al-jama'ah wa faraqaha faqad khala'a riqatal islami min unuqihi. Barang siapa yang raghib, menolak jalan al-jama'ah, jalan ahlul haq, wa faraqaha, dan berusaha untuk memisahkan diri dari ahlul haq tersebut, faqad khala'a riqatal islami min unuqihi, sungguh dia telah melepaskan tali keislaman dari dirinya. Hadza nafsu hadithin, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini sebenarnya adalah nas dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah hadis yang datang dalam riwayat al-Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, begitu pula Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah di dalam Al-Jami', Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban di dalam As-Sahih, begitu pula Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, dari hadis sahabat yang mulia Al-Harith Al-Ash'ari. Hadis Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man faraqal jama'ah qida shibrin faqad khala'a riqatal islami min unuqihi." Barang siapa yang berpisah dari al-jama'ah, barang siapa yang berpisah dari ahlul haq, walaupun sejengkal, sedikit dia berpisahnya, faqad khala'a riqatal islami min unuqihi, sungguh dia telah melepaskan tali keislaman, keyakinan Islam dari dirinya. Fahadza wa'idun syadidun, kata beliau, ini adalah ancaman yang sangat keras sekali. Fa in kanatil mufaraqatu fil aqidah, kalau kelompok tersebut, orang tersebut, jamaah tersebut mengingkari, memisahkan diri dari ahlul haq, dari al-jamaah dalam permasalahan al-aqidah, bihaitsu contohnya ya'budu ghairallahi, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, fa hadza kufrun, maka ini merupakan bentuk kekufuran. Ahlul haq, al-jama'ah, yang ada di sisi mereka adalah at-tauhid. Benar-benar mengikhlaskan ibadah, memurnikan amalan-amalan saleh, ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada satu kelompok, apakah itu dari sufiyah dan yang semisalnya, memisahkan diri mereka dari ahlul haq, memisahkan diri mereka dari al-jama'ah, yang artinya mereka berbuat kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa di kuburan, meminta ampun kepada kuburan, bertawaf di kuburan dan misalnya dari amalan-amalan saleh yang seharusnya mereka lakukan di masjid atau di Ka'bah, tawaf. Akan tapi mereka lakukan di kuburan. Walaupun kuburan tersebut katanya kuburan yang muazzam, yang dimuliakan, yang diagungkan, tetap mereka berarti telah meninggalkan al-jamaah, meninggalkan ahlul haq. Dan di antara syubhat yang ada di tengah-tengah mereka, sufiyah ataukah jamaah tabligh dan yang semisalnya dari kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, mereka adalah saudara-saudara kita. Apa salahnya jamaah tabligh? Mereka mengajak orang sholat. Apa salahnya jamaah tabligh? Mereka mengajak orang-orang berzikir. Ini ucapan dari mereka yang mengaku bahwasanya mereka berada di atas thariqul haq. Silahkan kita balik bertanya kepada mereka. Kalau memang Anda berada di atas al-haq, wahai akhuna Badr, apakah Nabi SAW pernah menyebutkan khawarij ikhwanuna, mu'tazilah ikhwanuna, atau kelompok-kelompok sempalan yang lainnya yang ada di zaman Nabi SAW? Apakah pernah Nabi SAW menyebutkan Dzul Khuwaisirah itu saudara kita, tidak perlu diperangi, tidak perlu dicela, tidak perlu ditahzir Dzul Khuwaisirah yang kurang adab kepada Nabi SAW? Kalau tidak mau kita katakan bahwasanya dia telah tidak beradab kepada beliau SAW, teriak di hadapan Nabi, "Idil ya Muhammad." Kurang apa lagi orang seperti ini? Nabi SAW yang diteriaki, "Adillah engkau wahai Muhammad." Apakah Nabi SAW mengatakan, "Tidak apa-apa, Dzul Khuwaisirah akhuna"? Enggak pernah sama sekali. Bahkan Nabi SAW menjelaskan akan keluar dari keturunan orang ini. Kemudian disebutkan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan akan keluarnya Khawarij. Tidak pernah sama sekali disebutkan bahwasanya mereka adalah saudara. Walaupun mereka beramal soleh, mereka membaca Al-Quran. Bahkan dijelaskan oleh Nabi SAW, kiraatul Quran yang mereka lakukan jauh lebih banyak daripada sahabat-sahabat Rasul SAW. Apakah lantas dengan itu, wahai akhuna Badr, beliau SAW menjelaskan Dzul Khuwaisirah akhuna? Sama sekali tidak. Dan sebahagian syubhat-syubhat yang lain yang banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya mereka yang mengaku berada di atas tariqus salaf, yang mengaku berada di atas ahlul haq, belum mengikuti al-haq dengan caranya ahlul haq. Mereka mencoba untuk mengikuti al-haq tapi dengan cara orang lain, dengan cara pihak yang lain, bukan dengan cara ahlul haq. Seperti yang telah kita isyaratkan tadi, yang namanya kita menelusuri al-haq harus dengan cara ahlul haq, tidak boleh dengan cara-cara yang lain. Maka di antara cara ahlul haq dalam menyikapi orang-orang yang telah berpisah dari al-jamaah, bersendiri, ingin berpisah dari ahlul haq dan al-haq, maka kalau yang mereka jadikan landasan untuk berpisah dari al-haq adalah akidah yang artinya sudah tidak sesuai, tidak sejalan dengan akidah ahlul haq, yaitu tauhid, mereka melakukan kesyirikan, kebid'ahan yang berkaitan dengan kekufuran dan yang semisalnya, maka berarti mereka telah khala'ariqatal islami min unuqih, mereka telah melepaskan tali keislaman dari diri-diri mereka. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wa in kanatil mufaraqah, ini jenis yang kedua dari seorang yang ingin berpisah dari ahlul haq. Jenis yang pertama tadi, berpisah dari ahlul haq dari sisi akidahnya, manhajnya, tidak sejalan, sudah. Yang satu mengajarkan tauhid, yang satu lagi mengajarkan kesyirikan. Yang satu mengajarkan doa hanya kepada Allah, yang satu lagi mengajarkan doa kepada Habib, kepada wali. Tidak sejalan. Jenis yang kedua, kata beliau, wa in kanatil mufaraqah duna dzalik fahiya dhalalun. Kalau jenis pertama tadi, orang yang menyelisihi akidah, maka dia keluar dari al-Islam. Dia dihukumi sebagai seorang yang telah melakukan kekufuran. Syirik. Siapa yang bisa membenarkan kesyirikan? Dosa besar. Sekali lagi, bukan makna yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam, artinya mengkafirkan mereka, orang-orang yang berada di luar ahlul haq. Hati-hati. Ini pembahasannya sangat rinci sekali. Kalau mereka jelas-jelas melakukan kesyirikan, dan telah kita nasihatkan untuk tidak melakukan kesyirikan, jangan berdoa di kuburan, jangan meminta kepada Habib Fulan, jangan meminta kepada Wali Fulan, akan tetapi masih mereka berada di atas bentuk kesyirikan tersebut, artinya hujjah telah sampai kepada mereka tanpa ada mawani' yang ada, maka berarti mereka melakukan amalan kekufuran. Apakah mereka kafir kepada Allah ataukah tidak, kembali kepada individu mereka, keyakinan mereka, qalb, hati-hati mereka. Kalau keyakinan mereka sudah benar-benar meyakini Habib inilah yang akan memberi aku anak, Wali Fulan inilah yang akan memberikan aku harta, maka dia telah melakukan kesyirikan besar. Ya Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan ahlu syirik dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis yang pertama. Kalau jenis yang kedua, seorang yang menyelisihi al-haq, bersendiri dari al-haq, berpisah dari ahlul haq, tapi bukan dalam permasalahan akidah. Akidahnya masih sama. Dia masih meyakini tauhid. Dia masih meyakini ini perkara kesyirikan, kebid'ahan, tidak boleh dilakukan. Akidahnya masih satu. Akan tetapi dia berusaha memisahkan diri, bersendiri di dalam, berjalan menelusuri al-haq. Padahal ahlul haq ketika menelusuri al-haq, Rasul dan para sahabatnya bersama-sama. Tabi'in bersama-sama. Atba' tabi'in bersama-sama. Tidak ada yang menyendiri dari mereka. Dan mereka saling melakukan koordinasi, musyawarah, wasyawirhum fil amr, perintah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika ada seorang yang ingin memisahkan diri dari al-haq, yang ingin memisahkan diri dari ahlul haq, akan tapi akidahnya sama, manhajnya sama, dan yang semisalnya masih berada dalam pemahaman-pemahaman ahlul haq, akan tapi dia berusaha memisahkan diri, fahiyya dhalalun, maka itu alamat kesesatan. Alamat dari kesesatan. Karena dia berusaha untuk memisahkan diri, bersendiri di dalam menelusuri al-haq, telah keluar dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk senantiasa bersama ahlul haq, bersama al-jamaah. Kemudian kata beliau, famufaraqatul jama'ati la khaira fiha. Famufaraqatu al-jama'ati la khaira fiha. Ketika ada seseorang yang ingin bersendiri di dalam jalannya, tidak mau bersama-sama al-jama'ah, tidak mau bersama-sama ahlul haq, maka yang demikian kata beliau, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa fil hadis, karena di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang datang dalam riwayat al-Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, begitu pula al-Imam Al-Humaidi, al-Imam At-Tirmidzi dalam Al-Jami', An-Nasa'i, dan yang selain mereka, meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bil jama'ah fa inna yadallahi 'alal jama'ah, wajib atas kalian bersama-sama dengan al-jama'ah. Al-jama'ah telah kita jelaskan tadi, al-haq, ahlul haq. Wajib atas kalian bersama-sama ahlul haq. Fa inna yadallahi 'alal jama'ah, karena sesungguhnya yadallah, tangan Allah subhanahu wa ta'ala bersama al-jama'ah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhai perjalanan al-jama'ah tersebut, perjalanan ahlul haq tersebut yang ingin menelusuri al-haq. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang membimbing mereka. Oleh karenanya di sini beliau jelaskan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi mereka yang ingin berpisah dari ahlul haq. Walaupun akidahnya sama, manhajnya sama, fikrahnya sama. Akan tetapi ketika dia ingin bersendiri dari al-jama'ah, memisahkan diri dari ahlul haq dan al-jama'ah, maka la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, wa lamma akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Hudzaifah ibn al-Yaman bima yahsulu min al-fitan wa tafarruqi, qala lahu Hudzaifah, ma ta'muruni in adrakani dhalik qala an talzama jama'atal muslimin wa imamahum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan, menginformasikan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman tentang apa yang akan terjadi dari fitnah-fitnah, kemudian tafarruq, sekian banyak perpecahan, perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh Hudzaifah, "Ma ta'muruni? Apa yang engkau wasiatkan kepadaku wahai Rasulullah? In adrakani dzalik, ketika aku menemui zaman tersebut, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan perselisihan, zaman yang penuh dengan perpecahan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hudzaifah, "Antal zama jama'atul muslimin." Kamu bersama-sama terus di sisi jama'atul muslimin wa imamahum, dan kamu terus berada di sisi imam jama'atul muslimin. Artinya jangan sampai berpisah dari jama'atul muslimin dan imam-imam mereka. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Dijelaskan oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, "Fal jama'atu la takunu illa bi amrayn." Yang dinamakan al-jama'ah tidak akan berdiri, tidak akan ada kecuali dengan dua perkara. Beliau mencoba menjelaskan dari apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Al-amrul awal, kata beliau, yang pertama adalah ayyakuna manhajuha al-kitabu was-sunnah. Jamaah tersebut memiliki dasar manhaj al-kitab was-sunnah, Al-Quran dan sunnah. Laisa manhajuha madhhab fulanin wala qawla fulan, bal al-kitab was-sunnah. Bukanlah dasar dari perjalanan mereka sesuai dengan pemikiran si fulan atau pendapat si fulan atau ucapan si fulan. Tidak demikian. Tidak akan ada al-jamaah ketika yang dijadikan dasar oleh mereka bukan al-kitab was-sunnah, bukan Al-Qur'an dan sunnah, akan tetapi ucapan pembesar-pembesar mereka, ucapan tokoh-tokoh mereka. Yang seperti ini terjadi di sisi Ikhwanul Muslimin yang sangat mengagungkan ucapan Al-Hasanul Banna, sampai-sampai memiliki pujian yang sangat tinggi sekali, melebihi kadar, melebihi batas yang ada kepada Hasanul Banna. Seakan-akan Al-Quran wa Sunnah lewat. Seakan-akan Al-Quran wa Sunnah ketika dihadapkan dengan ucapan atau kaedah-kaedah yang diterapkan Hasanul Banna, maka tidak teranggap lagi. Secara mereka sadari ataukah tidak? Yang seperti ini kenyataannya dari kelompok Ikhwan Al-Muslimin. Maka mereka tidak bisa disebut Al-Jamaah, karena dasar yang mereka pakai bukanlah Al-Quran wa Sunnah. Kalaulah mereka mengatakan, menjadikan semboyan-semboyan mereka adalah kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, Al-Quran wa Sunnah, akan tetapi mereka tidak akan bisa menyelisihi aturan atau kelompok yang aturan atau kaedah yang kedua yang dijelaskan oleh beliau. Yang namanya Al-Jamaah dibangun di atas dua perkara. Perkara yang pertama tadi. Perkara yang kedua atau kaidah yang kedua bisa dinamakan Al-Jamaah, yaitu artinya mereka berada di atas Ahlul Haq, adalah ketika ayyakuna laha imamun muslimun yaquduha. Mereka memiliki imam muslim. Mereka memiliki seorang imam yang dalam keadaan berislam. Watarji'u ilaih. Yang mana imam penguasa dari kalangan muslimin tersebut, mereka berjalan di bawah mereka, arahan-arahan, nasihat-nasihat mereka, penguasa kaum muslimin mereka ikuti. Dan tarji'u ilaih, dan kelompok al-jamaah tadi, ahlul haq tersebut, senantiasa akan kembali, bukan hanya berjalan di bawah imamul muslimin, penguasa-penguasa kaum muslimin, akan tetapi mereka pun senantiasa kembali kepada imamul muslimin tersebut. La yumkinu an tajtami'a jama'atun biduni imamin, karena al-jama'ah tidak akan mungkin ada, tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya imam. La budda min imamin yakunu marji'an laha, harus mereka memiliki seorang imam, seorang penguasa yang menjadi tempat kembalinya. Walihada qala li Hudzaifah, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Harus engkau selalu berada di sisi jamaah muslimin. Jamaah muslimin telah kita jelaskan di awal majlis, ahlul haq. Terus berada bersama ahlul haq wa imamahum, dan bersama imam-imam mereka, penguasa-penguasa mereka. Qal Hudzaifah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun." Bagaimana ya Rasulullah, kalau mereka sudah tidak memiliki al-jamaah lagi, mereka sudah tidak memiliki imam lagi yang mereka taati, yang mereka jadikan sebagai marji', tempat kembali. Qal Nabi SAW mengatakan kepada beliau, "Ta'taziru tilkal firaq." Engkau pisahkan dirimu dari seluruh kelompok yang ada, karena mereka bukanlah al-jamaah. Selama mereka tidak taat kepada penguasa, selalu mengkritisi penguasa, selalu mengkritisi imamul muslimin, maka mereka tidak bisa dikatakan sebagai al-jamaah. Karena al-jamaah akan senantiasa taat, akan senantiasa sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada imam mereka, kembali kepada imam-imam tersebut, penguasa-penguasa tersebut. Maka ketika tidak ada lagi imam, tidak ada lagi jamaah, tidak ada lagi penguasa, Hudzaifah ibn al-Yaman diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk memisahkan diri dari seluruh kelompok yang ada. Amarahu ayya'tazila tilkal firaq fala yakunu illa ma'a jama'atil muslimin. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Hudzaifah untuk memisahkan diri dari kelompok-kelompok yang ada, fala yakunu illa ma'a jama'atil muslimin, dan jangan sampai dia berada kecuali bersama jamaah al-muslimin, kecuali bersama ahlul haq. Wala yakuna ma'a jama'atin ghairi jama'atin muslimin. Wala yakuna ma'a jama'atin ghairi jama'atil muslimin. Dan jangan sampai seorang itu berada, bergabung, berafiliasi kepada kelompok-kelompok selain kelompok-kelompok kaum muslimin, selain ahlul haq. Karena jama'atul muslimin di sini adalah ahlul haq. Jangan mengikuti kelompok-kelompok lain. Yang diikuti adalah ahlul haq. Bal yabqa wahdahu alal haq. Bahkan seorang harus bertahan, walaupun dia bersendiri, ketika berada di atas al-haq, ila ayyatiyahul mautu wa huwa ala dhalik. Sampai-sampai ajal menjemputnya pun, dan tidak ada jamaah kaum muslimin, tidak ada ahlul haq, maka dia tetap pada pendiriannya tersebut, yaitu bersendiri, memegang teguh al-haq. Fahadza fihi annahu la yakunu al-insanu ma'al jama'at al-mukhalifah liman hajil haq. Maka ini juga menunjukkan kata beliau, bahwasanya seseorang tidak boleh bergabung bersama jamaah-jamaah yang, kelompok-kelompok yang menyelisihi manhajil haq, menyelisihi ahlul haq. Sekian banyak kelompok sempalan, sekian banyak kelompok dhalun mudhillun, tidak boleh kita bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut. Sufiya, Tablighiya, Mu'tazila, Jahmiya, dan yang semisalnya. Karena mereka menyelisihi al-haq, menyelisihi manhajul haq. Wala yakununa jama'atan illa bisyartain, dan tidak mungkin jamaah tersebut ada kecuali dengan dua syarat, kata beliau. Ayyakuna manhajuhum al-kitab wa sunnah, manhaj mereka adalah al-kitab wa sunnah wa manhaj as-salafis salih, dan mereka memahami al-Quran wa sunnah tersebut dengan pemahaman salafus salih. Wa ayyakuna lahum imamun muslimun yaquduhum wa yarji'una ilaih, dan mereka memiliki imam, mereka memiliki penguasa muslimin yang akan senantiasa membawahi mereka, yang akan senantiasa mereka kembali kepada penguasa tersebut. Fala dina illa bi jama'atin, tidak ada al-Islam, tidak berdiri al-Islam kecuali dengan al-jama'ah tersebut, yaitu ahlul haq. Wala jama'ata illa bi imam, dan tidak ada jama'ah kecuali bersama penguasa. Wala imam illa bi sam'in wa ta'atin, dan tidak ada al-imam, penguasa kaum muslimin, kecuali harus dibarengi dengan as-sam'u wa ta'ah. Tidak boleh memberontak, tidak boleh mengkritisi kebijakan-kebijakan mereka. Karena imam tersebut telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita adalah as-sam'u wa ta'ah. Hadza manhajul muslimin. Inilah manhaj al-muslimin, kata beliau. Wa hadza huwa sunnah allati yashrahuha rahimahullah. Dan ini adalah salah satu dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-musannif rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, wa fi hadza, Kemudian ada lagi faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah nahyun anisyudzudzi fil ara'i wal mukhalafat. Faedah lain dari perkara yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari, ada faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah nahyun, sebuah larangan. Anisyudzudzi fil ara'i wal mukhalafat. Larangan untuk nyeleneh, larangan untuk bersendiri di dalam satu pendapat dan menyelisihi jumhur, menyelisihi jamaah ahlul haq. Ini faedah yang kita dapatkan dari penjelasan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Nahyun, sebuah larangan. Anisyudzudzi fil ara'i wal mukhalafat. Ketika ada niat-niat yang ingin bersendiri, ingin nyeleneh dari jalan al-jamaah tersebut. Wa annal insana, dan sepantasnya untuk seorang insan, kata beliau, yalzamul jamaah madamu annahum laisu ala dalalin. Sepantasnya untuk seorang manusia bersama-sama, untuk seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bersama-sama menelusuri al-haq dengan al-jamaah, dengan ahlul haq. Mereka bersama-sama menelusuri al-haq bersama-sama ahlul haq. Madamu annahum laisu ala dalal. Selama mereka tidak berada di atas kesesatan. Maka ketika ahlul haq, ketika al-jamaah berada di atas al-haq, tidak berada di atas dalal, tidak berada di atas kesesatan, maka yang diminta, dituntut oleh syariat Islam, oleh sunnah Nabi SAW adalah berjalan bersama mereka. Berjalan bersama ahlul haq, bukan bersendiri. Bukan memisahkan diri. Karena seperti yang disyaratkan oleh beliau, ketika memisahkan diri, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Yang perlu digarisbawahi dari ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan adalah madamu annahum laisu ala dalal. Selama jamaah tersebut tidak berada di atas kesesatan. Artinya, mereka tetap berada di atas al-haq. Jadi jangan yang diminta adalah menuntut orang lain, tunjukkan kesesatan yang kami miliki. Tunjukkan syubhat-syubhat yang kami miliki. Tunjukkan racun-racun yang kami miliki. Jangan. Lihat pula kelompok yang lain. Lihat pula al-jamaah yang lain. Apakah mereka di atas ad-dalal? Apakah mereka berada di atas kesesatan? Ataukah tidak? Kalau mereka berada di atas ad-dalal, mereka berada di atas kesesatan, silakan Anda orang pertama yang berpisah dengan mereka. Karena ucapan dari Syekh Shalih Fauzan, madamu annahum laisu ala dalal. Selama mereka tidak berada di atas dalal. Kalau mereka berada di atas dalal, jemaah yang dimaksud berada di atas dalal, dan harus ditunjukkan ad-dalal yang ada, kesesatan yang ada, penyimpangan yang ada, dibahas secara ilmiah. Kalau seperti ini bisa ditunjukkan, maka silahkan Anda menjadi orang pertama berpisah dari jalan al-jamaah tersebut. Tapi selama mereka berada di atas al-haq, selama mereka berada di atas bimbingan para ulama, selama mereka berada di atas al-Quran, was-sunnah, wa fahmus salaf, yang namanya kekurangan, satu, dua, kullu bani adam khata. Siapa yang selamat dari kesalahan? Siapa yang selamat dari kekeliruan? Pasti ada. Yang kita bahas adalah akidah, keyakinan, apakah mereka berada di atas kesesatan ataukah tidak. Kalau mereka tidak berada di atas kesesatan, tidak perlu memisahkan diri, tidak perlu berpisah. Silakan berada di atas al-haq bersama ahlul haq dan bersama jamaah ahlul haq. Maka ini adalah faedah penting yang dimiliki oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam menjelaskan apa yang dinukilkan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Sedikit kita lanjutkan. Berkata beliau, qawluhu khala ariqatal islami min unuqih, artinya orang yang memisahkan diri dari al-jamaah telah melepaskan tali keislaman dari dirinya. Kana min adatil arab annahu yada'una lil aghnam ribatan fi riqabiha, termasuk dari kebiasaan bangsa Arab adalah mereka meletakkan pada binatang-binatang ternak, hewan-hewan ternak mereka, tali-tali untuk menjaga hewan-hewan ternak tersebut pada leher-leher hewan-hewan ternak itu tadi. hatta la tatafarraqa wa tadi'a, sampai atau agar hewan-hewan ternak tersebut tidak terpisah dan tidak hilang. Wa ya'kuluha adz-dzib, maka ketika mereka terpisah, mereka ketika mereka tercerai-berai, ketika mereka hilang, maka dikhawatirkan mereka akan dimakan oleh hewan-hewan buas. Wa hadhil arbithah, dan tali-tali inilah, takunu muttasilatan bihablin wahid, tali-tali inilah yang akan menjaga mereka untuk mereka tidak tercerai-berai, untuk mereka tidak terpisah dari satu dengan yang lainnya. Yajma'uha min ajlil muhafazati 'alaiha, yang mana tali tersebut diberikan oleh si penggembala agar mereka terjaga, agar hewan-hewan ternak tersebut terjaga, tidak diserang oleh binatang-binatang buas. Fasyabbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mempermisalkan, menyamakan luzumal jamaah bihadzal amr, menyamakan seorang yang berada di atas al-haq dan terus berada di atas al-jamaah, bersama-sama al-jamaah, artinya tidak menyeleweng, tidak menyimpang dari al-jamaah, seperti hal tersebut. Berada terus di atas al-jamaah bersama-sama ahlul haq yang lainnya, bersama-sama jamaah yang lainnya, karena apa? Karena dengan tujuan agar tidak dimakan oleh syubhat-syubhat ahlul ahwa'i wa dhalal, ahlul bid'ah wa al-ahwa, agar mereka terjaga. Itu tujuannya. Fa innal jamaah hiya ribat al-waqi min al-mahalik, karena al-jamaah itu merupakan satu tali kuat yang bisa menjaga dari kebinasaan. Karibatil ladzi yakunu fi riqabil aghnam, seperti tali-tali yang berada pada leher-leher kambing, hewan-hewan ternak, akan menjaga kambing-kambing tersebut, akan menjaga hewan-hewan ternak tersebut dari kebinasaan, dari kematian. Maka begitulah al-jamaah diibaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita berada di atas al-jamaah biar selamat dari yang namanya kesesatan dan kebinasaan. Yahfadzuha minad dhi'bi wa minad dhiya' wa minad dhaya', yang mana tali pada hewan-hewan ternak tersebut akan menjaga mereka dari serangan binatang buas dan dari kehilangan salah satu dari mereka. Qauluhu wa kana dhallan mudilla, ucapan yang terakhir dari Al-Imam Al-Barbahari adalah wa kana dhallan mudilla, ketika seorang berazam, berniat untuk memisahkan diri dari al-jamaah, maka dia termasuk orang yang sesat dan menyesatkan. Dhallan fi nafsihi anit tariq, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, artinya adalah dia telah sesat. Fi nafsihi anit tariq, dia telah menyesatkan dirinya untuk tidak mengikuti at-tariq, untuk tidak mengikuti al-haq, untuk tidak bersama ahlul haq. Dia telah mengharamkan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudillan li ghairihi, dan dia tidak cukup sampai di situ. Bukan hanya menyesatkan dirinya, menyesatkan orang lain. Menjadikan orang lain bingung. Maka dia menyesatkan dirinya pun menyesatkan orang lain. Dhallan fi nafsihi, dia menyesatkan dirinya, wa mudillan liman iktada bihi wattaba'ah, dan menyesatkan orang-orang yang mengikutinya karena perkara tersebut. Jadi bukan hanya dia yang sesat, akan tapi orang lain pun ikut tersesat. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang ini menutup apa yang dijelaskan oleh Asy-Syarih hafizahullah wa ra'ah, beliau menukilkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-115, "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa man yushaqiqi ar-rasul, kata Allah jalla wa ala, wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, barang siapa yang menyelisihi jalan Nabi alaihi salatu wassalam setelah jelas dari kepadanya, setelah jelas padanya al-huda, petunjuk, hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, telah jelas Nabi alaihi salatu wassalam membawa al-haq, al-jamaah membawa al-haq, ahlul haq membawa al-haq, telah jelas, akan tapi dia berusaha untuk menyelisihi, berusaha untuk bersendiri dari al-haq tersebut. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian kata Allah Jalla wa'ala, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan menyimpangkan dia dari arah yang dia ingin menyimpang ke arah tersebut. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan menyungkurkan mereka ke dalam neraka, wasa'at masira, dan neraka itu adalah tempat sejelek-jeleknya tempat kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibu 'alal muslimi, kata beliau menutup syarah dari ucapan Al-Barbahari alaihi rahmatullah di dalam poin yang kedua ini, maka wajib bagi setiap muslim ayyattabi'a sabilal mu'minin, untuk senantiasa mengikuti jalannya mu'minin, jalannya al-jamaah, jalannya ahlul haq, wala yukhalifahum, dan tidak menyelisihi jalan tersebut, tidak menyelisihi jamaah tersebut, tidak menyelisihi ahlul haq, wala yashudda anhum, dan jangan bersendiri dari jalan ahlul haq tersebut. Maka ketika bersendiri seperti yang dijelaskan oleh beliau, la khaira fiha, tidak ada kebaikan sedikit pun bagi mereka-mereka yang berusaha untuk menyendiri, memisahkan diri dari ahlul haq, padahal ahlul haq yang dimaksud, jamaah yang dimaksud, bukan berada di atas kesesatan, masih berada di atas al-haq. Dan kalaupun mereka berada di atas ad-dhalal, maka yang diminta adalah, atau yang dituntut adalah, silahkan dijelaskan apa ad-dhalalah yang ada di sisi al-jamaah yang mereka maksudkan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang mungkin saya bisa sampaikan. Al-afu minkum ala tatwil. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.